Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dan ya Haidar, apa makna tafsir? Jelaskan makna kitab Allah Azza wa Jal. Itu tafsir. Dan ya Hijab, tafsir ulama itu ada berapa macam? Tiga. Apa saja? Yang pertama apa? Apa? Nggak jelas, nggak dengar. Tafsir. Ya, khair. Hudhaifa. Ali. Tahu. Ali, jaga tadi. Teman. Pak Nurdin. Mutawil. Ada ya? Mutawil. Mutawil tahu. Nah, artinya luas, yang panjang lebar, sehingga melebihi apa maksudnya, melampaui maksud. Karena maksudnya tafsir itu adalah menjelaskan makna kalamullah. Ini lebih dari itu. Ini jenis tafsir namanya mutawil. Apa yang pertama ini? Mutawil. Apa mutawil? Yang luas, panjang lebar. Yang kedua apa? Ada yang muqassir atau muqsir. Apa muqsir ini? Ringkas. Tapi apa? Belum sampai kepada apa? Maksud dia cuma menjelaskan makna kosakatanya, kalimat, tidak sampai pada yang lebih dari itu, sehingga belum sampai kepada maksud. Yang ketiga apa? Ini yang mutawasit. Apa itu mutawasit? Nah, yang sedang. Tidak lebih dari maksud, tapi dia kurang pas ini ya, sesuai dengan maksudnya, tidak kurang tidak lebih. Nah, ini macam-macam tafsir yang ditulis oleh ulama. Dari tiga macam ini, mana yang paling bagus? Mutawasit. Kenapa? Ya benar. Kenapa mutawasit ini lebih bagus? Karena lebih bisa dipahami oleh kalangan pemula atau mungkin yang berbeda. Nah, karena manfaatnya lebih luas. Yang mengambil faedah tidak hanya orang yang sudah berilmu, yang sudah mumpuni, yang pemula pun bisa apa? Mengambil manfaatnya. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan sebagai hidayah untuk semua manusia, ya kan? Tidak hanya hidayah untuk orang yang alim saja, tapi hidayah juga untuk orang yang jahil. Tidak hanya hidayah untuk orang yang di kampung, yang di kota, tapi juga hidayah untuk yang di pedalaman. Nah, kalau dengan metode tafsir yang mutawasit ini akan apa? Merata manfaat yang dicapai. Hey Ibrahim, hey, ini siapa lagi itu? Adit, dekat sini, dengarkannya, ini dengarkan. Bagaimana cara sampai kepada maksud dari Al-Quran? Untuk bisa sampai kepada maksud dari Al-Quran, betul-betul paham apa makna yang diinginkan, gimana caranya? Adit, nah, nah, tak nyata. Nih, Musa, Musa, gimana untuk sampai kepada maksud dari Al-Quran? Bisa mengerti makna yang dimaksud dari Al-Quran itu, gimana caranya itu? Baca tafsirnya itu. Ya, Haris. Jenahu. Siapa yang tahu? Jazira. Apa? Hadis. Sayyid. Yang pertama apa? Melihat, memperhatikan siyaqul kalam. Siyaqul kalamnya. Untuk sampai kepada maksud yang diinginkan dari Al-Quran tadi, maknanya yang benar, perhatikan siyaqul kalam. Apa itu siyaqul kalam? Konteks kalamnya. Siyaqul kalam itu meliputi dua ya. Apa itu? Sibak dan lihaq. Pernyataan sebelum dan pernyataan sesudah. Itu dilihat. Karena apa? Kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu satu dengan yang lainnya saling apa? Saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi kalau ingin memahami apa maksud kalimat ini, perhatikan sebelumnya, perhatikan sesudah. Perhatikan juga apa lagi? Apa lagi? Nah, ini dalam topik apa itu dibahas ya, siap tadi berbicara tentang apa ya, ini melihat pokok bahasanya apa itu dalam ayat tadi, apakah berbicara tentang hari kiamat atau apa, berbicara tentang kisah gitu ya, apa berbicara tentang apa gitu ya. Terus apa lagi? Nah, dibandingkan kalimat tadi, cari kalimat yang lain di tempat yang lain. Ini dibandingkan kalimat yang sama pada tempat yang lain. Misalkan kita ingin membahas makna syirik dalam ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, misalkan syirik. Cari ayat-ayat yang membahas tentang syirik itu. Kemudian gabungkan ya, makna dari masing-masingnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu hak minallah ta'ala, tidak akan apa? Terjadi kontradiksi. Ini sesuatu yang berlawanan satu dengan yang lainnya, saling apa? Saling melengkapi, selaras. Ini sini. Ini. Ini. Yang mundur. Sini. Apalagi yang dilihat baik ditambah dengan apa? Mengenal tadi kata Khalid, sirahnya Nabi, mengenal perjalanan hidup Nabi SAW. Karena banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang akan semakin jelas pemahamannya kalau kita punya pengetahuan tentang sejarah. Pengetahuan tentang sejarah. Tambah lagi apa? Ilmu bahasa, nahunya, sorofnya, balawahnya. Jadi kalau dia punya, dia akan lebih apa? Jelas sekali makna dari ayat tadi. Nah, sampai situ ya. Jadi sekarang kita baca lagi. Siapa ini? Ada semuanya? Yang punya dua saja. Ah, Udaibah baca, Udaibah. Nah, ini baca. Yang punya bukunya ngapain? Baik. Tidak apa-apa, nanti dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang terakhir. Yang mana itu? Oh, itu sudah, yang sesudahnya, yang setelahnya. Faman. Itu dibaca wufiqa. Jadi harbati yang belum tahu ya. Faman wufiqa. Wufiqa ini isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il apa ini? Madi mudhaf amr. Lil madi mabni lil fa'il atau lil maf'ul? Mabni lil maf'ul. Faman wuffiqa. Kalau mabni lil fa'ilnya apa? Waffaqa. Waffaqa. Kalau lil maf'ul wuffiqa. Waffaqa iwaffiqu tawfiqan. Apa? Memberi taufik. Kalau wuffiqa berarti apa? Diberi taufik. Faman wuffiqa. Terus? Didalika. Lapa lam. Lam. Yad. Po. Nah, kenapa la? Kenapa li? Mana rujanya? Ilal iqba. La apa li apa lu? La. Iya. Ilal iqba lu. Ya, karena ya buka itu maklum atau mabni lil ma'lum atau lil fa'il atau lil maf'ul itu? Ya buka. Mabni lil fa'il, sehingga dia butuh fa'il. Alnya kembali, ini fa'ilnya. Lam yabqa 'alaihi illa al-iqbalu. Terus kalau itu masdar tadabbur, tadabburihi, banyak di dhamma. Sama, sama. Wazannya sama. Tadabbur berarti tafahum. Wa tafahum. Wa tafahumihi. Tadi kan tadabburihi, ya. Wa tafahumihi. Terus wakat rotut sama sama tadi tadabbur tafahum, berarti ini apa? Ya, lihat wakat rotu. Jadi bacanya tadabbur tafahum. Kalau ini apa? Tafakkur. Wakat ratu tafakuri. Nah, fi durjar, fi alfabihi. Ianya disukun saja. Wamaa, wamaa nihi. Apa bacanya itu? Lawazimiha. Lawazim mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya apa? Lazimatun. Jamaknya lawazim. Walawazimiha. Terus apa wazan apa itu? Tatabom, tatabom manu. Terus bukan tadalu, tadullu. Iya. Apa? Alaihi mantuqan wa mafhuman wus ahu. Kalau haknya tanpa alif bacanya hu. Tidak. Farabbu akram, akramu isim tafdil, akramu min abdihi. Fala buddha, la buddha ayyaktaha alaihi. Ada wawunya umuran. Dakhala yadkhulu la tadkhulu. Tahta kasbihi. Artinya apa? Faman, faman itu apa artinya? Maka barang siapa wufiqo diberitahu li dalik, untuk dalik apa dalik? Untuk itu. maka barang siapa yang diberi taufik untuk itu, artinya dia diberi kemampuan bisa mengerti siyakul kalam, bisa paham setiap ayat itu topiknya apa. Kemudian dia punya pengetahuan sejarah, dia punya ilmu bahasa, diberi alat-alatnya semua, ya, dia punya itu. Lam yabqa, yabqa di situ dijazm dengan tanda apa itu? Membuang huruf illat. Asalnya itu apa? Ya muqa, ada alifnya. Ketika masuk lam, amil jazm, alifnya hilang. Lam ya muqa. Ya. Fiilnya itu batia ya muqa, artinya tersisa. Lam ya muqa apa? Tidak tersisa. Ya. Artinya kalau dia sudah punya bekal-bekal tadi itu semua, sudah enggak ada yang tersisa. Lengkap itu sudah bekal. Ya. Lam yabqa alaihi. Alaihi apa? Atasnya. Tidak tersisa atas dia hal-hal yang perlu, yang diperlukan untuk bisa paham tafsir, illal iqbalu. Apa iqbal? Ini wazan mas, masdar dari aqbala, yuqbilu, iqbalan. Artinya apa? Aqbala itu. Iqbal yaitu maju. Paham? Tidak tersisa atas dia kecuali al-iqbalu. Dia maju, ya, mendorong dirinya ala tadabburihi. Untuk apa? Untuk mentadaburinya. Sudah, tinggal ada kemauan, keinginan kuat meluangkan waktu baca itu Al-Quran, tadaburi. Kalau dia sudah punya bekal-bekal tadi itu semua, tinggal dia perbanyak waktu untuk apa? Tadabur. Orang yang seperti inilah yang akan bisa dengan baik di dalam tadabur. Dia fikirkan betul-betul dengan bekal-bekal yang dia sudah punya itu. Wa tafahumihi, dan juga memahaminya. Wa kathratu tafakkur, dan banyak apa? Memikirkan fi alfadhihi, tentang lafaz-lafaznya. Wa ma'anihi, makna-maknanya. Wa lawazimiha, dan lawazim. Lawazim jamak dari lazimah, artinya apa? Konsekuensinya. Lafaznya ini diperhatikan secara ilmu, ilmu apa? Sarafnya. Ini sifat apa? Ya. Kalau dia fi'il, apakah madhi, mudhari atau amr? Kalau madhi atau mudhari ini mabni lil fa'il apa mabni lil maf'ul? Ya. Berwazan apa? Ya. Kalau misalkan wazannya ifta'ala, ifta'ala itu banyak artinya. Ini diartikan apa? Kalau dia sudah punya bekal-bekal itu semua, dia akan bisa apa? Mengenali lafaz ini, jenis lafaz yang apa, kemudian dia juga bisa apa? Tahu apa maknanya. Setelah itu dia pikirkan lagi apa? Lawazimnya, dengan dia menguasai seperti apa? Ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Wa ma tatadammanuhu, dan juga apa yang dikandung dalam ayat tadi, kandungannya apa? Dia istinbatkan. Wa ma tadullu alaihi, dan apa yang tadullu alaihi, yaitu ditunjukkan atasnya dari makna-makna. Ini menunjukkan makna apa? Dia pelajari mantuqan baik dalalah itu secara mantuk, artinya langsung dari lafadznya itu, wa mafhuman atau mafhum, ya ini sebagai apa, perluasan dari lafadz tadi. Nah, udah tinggal itu aja. Perbanyak waktu untuk mentadaburinya, memahaminya, memikirkannya. Karena bekal-bekalnya sudah punya itu semua. Fa idza batala, maka bila, idza itu apa? Apabila, badala apa badala? Badala itu artinya dia mencurahkan, mengerahkan. Wus'ahu, apa kemarin sudah ini apa? Kemampuannya. Fi dzalik, di dalam itu, di dalam memikirkan makna kitab Allah, dia sudah keluarkan kemampuannya tadi. Farrabbu, maka ar-rabbu Allah tabaraka wa ta'ala akramu min abdihi, lebih dermawan daripada hambanya. Artinya kalau kita ya, ada orang kita lihat dia udah kerja keras, berusaha memahami sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, maka kita tentunya apa? Memiliki rasa senang dengan kesungguhan dia, semangat dia. Kita akan berikan kepada dia apa? Yakni ganjaran, balasan yang lebih ya, atas semangatnya, atas kesungguhannya. Kan gitu ya? Itu kalau sesama manusia. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang maha sempurna. Kalau sesama manusia saja, ada orang itu semangat sungguh-sungguh di dalam mengerjakan apa yang dia perintahkan, itu mesti akan dikasih apa? Balasan yang bagus, lebih bahkan ya. Karena senang dia. Orang ini betul-betul mengerjakan tugasnya dengan bagus. Maka Allah Ta'ala lebih dermawan daripada hamba-hambanya. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk tadabur, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabur Al-Qur'an? Ya kan? Allah perintahkan hambanya untuk tadabur. Kemudian ada hamba ini menyambut perintah tadi. Dia habiskan waktunya yang Allah berikan, dia kerahkan kemampuannya, bekal-bekal yang dia punya untuk tadabur Al-Quran, maka Allah lebih dermawan daripada hambanya. Artinya apa? Akan dibukakan untuk dia banyak hal yang dia akan apa? Senangi. Fala buddha. La buddha itu apa? Mesti. Ini. Pasti. Ayyaftaha alaihi, Allah akan membuka atas dia, dibukakan untuk dia apa? Min ulumihi, dari ilmu-ilmu Al-Quran ini, yang merupakan sebaik-baik apa? Kitab. Akan dikeluarkan kandungan ilmu Al-Quran ini untuk hamba tadi. Ya. Umuran, perkara-perkara, la tadkhulu tahta kasbihi, yang perkara tadi tidak masuk di bawah kasbihi, usaha dia, tapi betul-betul murni apa? Mauhibah minallah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang kalau sudah betul-betul mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk tadabur Al-Quran. Dia akan dapati asar pengaruh Al-Quran tadi pada dirinya. Akan menjadi orang yang kuat akidahnya, mulia akhlaknya, lurus manhajnya, jalan berfikirnya itu lurus, bagus ibadahnya, baik muamalahnya, semua yang menjadi apa? Ilmu-ilmu Al-Quran itu akan membekas pada diri orang tadi. Sehingga dia menjadi apa? Ahlul Quran. Disitulah kemuliaan orang tadi. Kalau sudah menjadi Ahlul Quran. Sebelum hadis. Ahlul Quran itu Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah Ahlullah dan orang khususnya Allah itu. Yaitu orang-orang yang betul-betul apa? Diberi hidup, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, dia habiskan waktunya untuk mempelajari kitab Allah yang berpedoman dengannya. Dalam apa pemikirannya, keyakinannya, ya, dalam cara menilainya, dalam berbicaranya, dalam perbuatannya. Menjadi apa? Ahlul Quran. Itu kemuliaan yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih apa? Bagus daripada orang seperti itu. Kalau sudah jadi Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran itu bukan sekedar kamu baca Quran, hafalan Quran. Bukan sekedar itu, sering khatam. Bukan sekedar itu. Tapi kamu betul-betul apa? Paham apa yang kamu baca dan kamu jadikan itu sebagai pedoman dalam menata diri pribadi, di dalam juga apa? Bermuamalah di rumah tangga, bertetangga, di masyarakat, di dalam menilai, menimbang, di dalam berkeyakinan, di dalam berakhlak. Nilai-nilai Al-Quran itu hidup pada kepribadian orang tadi. Itulah yang disebut dengan Ahlul Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawabnya? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Yang beliau tanamkan dalam dirinya, dalam berkeyakinan, dalam berprinsip, itu tuntunan Al-Quran. Yang beliau ucapkan itu adalah perintah-perintahnya Al-Quran. Begitu pula yang beliau amalkan. Semua nilai-nilai Al-Quran beliau hidupkan dalam kehidupannya. Jadi kalau ingin tahu bagaimana wujudnya orang yang betul-betul Ahlul Quran, kamu perhatikan peri kehidupan Rasulullah SAW. Itulah gambaran seseorang yang disebut dengan Ahlul Quran. Nah, hidupnya itu berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan ini sebaik-baik ilmu semua. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Walaupun mungkin gak ada gelarnya ya. Nah, tapi ini ilmu yang paling bagus. Lebih bagus daripada kamu jadi arsitek, insinyur, apa lagi, dokter, atau apa. Ini lebih bagus. Ya. Dibutuhkan oleh setiap orang. Baik dia penguasa atau rakyat biasa, yang kaya ataupun yang miskin, sebagai apapun dia, sesungguhnya dia sangat butuh pada ilmu Al-Quran. Nah, dipahami ini? Jadi jikalau sudah diberi taufik, bekal-bekal ilmu sudah punya, alat ilmu yang kemarin itu apa? Pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, akal dalam hatinya juga berfungsi dengan bagus. Ya, dia punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dia punya ilmu sejarah, dia punya ilmu bahasa. Dia mengerti betul kalam Arab yang merupakan bahasanya Al-Quran. Ini ya. Dengan baik, sudah. Gak ada yang tersisa kecuali dia luangkan, dia curahkan waktu dan semangatnya mentadaburi Al-Quran, memahaminya, memikirkannya. Dan yakin, pasti Allah akan bukakan apa? Untuk dia ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau betul-betul bersungguh-sungguh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih dermawan daripada hambanya. Seorang hamba saja kalau memerintahkan orang lain, kemudian orang lain mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu sangat apa? Gembira dan akan diberi balasan. Kan, gitu. Yang sempurna, yang bahkan lebih dari sekedar yang dia terima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih dermawan daripada hambanya. Kalau Allah perintahkan hambanya untuk tadabbur Al-Quran, kemudian hambanya tadi mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dia curahkan semua kemampuan yang dia punya untuk mentadaburinya, pastilah Allah akan bukakan untuk dia ilmu-ilmu Al-Quran tadi. Nah, dan itu bisa kita lihat pada kehidupan Rasulullah SAW. Lihat, manusia yang terbaik itu karena apa? Betul-betul menjadi ahlul Quran. Contoh lagi, kehidupan para sahabat itu juga ahlul Quran. Para tabi'in, ahlul Quran itu semua. Para imam-imam yang ada itu, kehebatan mereka itu sedemikian tingginya dan selalu dikenang dalam sejarah karena mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Nah. Ini berikutnya dibaca ini. Taruh di meja. Itu ja atau ha? Ba-nya satu atau dua? Kalau dua berarti asalnya itu digabung. Karena bersama dengan dhamir rafa berharokat ini bisa. Jadi asalnya itu ahabba. Karena samanya dengan dhamir rafa yang berharokat menjadi ahbabtu. Kasih harokat. Ahbabtu. Punya siapa ya? Punya siapa? Al-Aqsama Al-Aqsama kita billahi Ma Taisir. Kalau Taisir itu setelah sin ada ya. Ini tidak ada. Ma tayassara tafa'ala tayassara. Terus ma yakuna makna bihi makna bihirlahu alina yakuna Tadhkiratan liyakuna tadhkiratan lilmuhassilina tadi apafnya kepada tadhkiratan jadi wa'alatan ada wawu ada wawu itu jadi ma'u wa ma'unatan Isar ikina terus bacanya wala uqayyiduhu dari qayyada yuqayyidu taqyidan yuqayyidu menjadi uqayyidu wala uqayyiduhu ayat ad-dayai nah terus dalam yakun Qasdi Qafnya di fathah Qasdi Bidhalika Illa Benda Benda ayakuna Makna Wal maksudu Wal maksuda Wal maksuda Walam Dari kata istaghala yastaghilu berarti walam ash taghil adalah berarti bijazm Zakartu Wali anna Mufassirina Man ba'dahum Fajazahumullahu Antum Anil muslimina khairan Artinya Walamma Apa lamma? Siapa yang tahu lama? Tatkala. Mana? Mana itu artinya memberi karunia. Al-Bari ini ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Termasuk dari nama-nama Allah Ta'ala. Al-Bari sama dengan Al-Khaliq. apa al-khaliq, sang pencipta. Nah, itu al-bari juga sama. Walamma mannal bari, ya-nya disukun saja ya. Artinya dhammahnya enggak usah dibaca karena thaqal. Walamma mannal bari, dan tatkala sang pencipta yakni Allah Ta'ala telah memberi karunia alayya, di sini ada ala dan ya mutakallim, berarti apa? Atasku, memberi karunia atas diriku. Terus wa ala ikhwani, apa ikhwan? Saudara, jamak dari akhun, ikhwan. Ya, dan atas saudara-saudaraku. Maksudnya di sini adalah murid-murid beliau yang belajar bersama beliau. Mulazamah. Tatkala Allah Ta'ala telah memberikannya kepada aku dan kepada saudara-saudaraku ini, bil istighal, apa karunianya itu? Dengan istighal. Istighal itu apa? Menyibukkan diri. Istighal. Bi kitabihi, menyibukkan diri dengan apa? Dengan kitabnya ini Al-Quran Al-Aziz yang mulia. Lihat, Syekh rahimahullah menganggap kalau orang itu sibuk dengan Al-Quran itu minnatun minallah, karunia dari Allah. Bukan beban. Tapi justru itu apa? Karunia. Orang kalau dijadikan waktunya itu sibuk dengan Al-Quran, sibuk dia baca, dia pelajari, dia kaji, itu bukan beban, tapi itu apa? Minnatun minallah, karunia dari Allah. Ya enggak? Karena sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik cara menghabiskan waktu, ya, dengan sibuk dengan Al-Quran. Di saat orang itu sibuk dengan macam-macam yang sesungguhnya enggak bermanfaat atau bahkan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Kalau ada orang disibukkan waktunya untuk Al-Quran, itu minnatun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu bertambah imannya, bertambah bagus akhlaknya, mengobati hatinya, pikirannya jadi lurus. Karena selalu dekat dengan apa? Nilai-nilai Al-Quran. Selalu teringat akan Rabbnya. Selalu disibukkan dengan hikmah-hikmah Al-Quran yang itu adalah ilmu dari Allah Ta'ala. Sehingga karunia yang sangat besar. Bihasbil halil la'iqati bina. Bihasb itu apa? Bihasb itu yang sesuai dengan. Al-hal apa? Al-hal. Hal itu artinya keadaan. Al-la'iqah, la'iqah itu yang pantas, yang layak, bina bagi kami. Jadi tentunya sibuk apapun, sesibuk apapun orang terhadap Al-Quran, mesti ada waktu-waktu yang dia apa? Luangkan untuk yang lainnya, yang sifatnya enggak bisa ditinggalkan ya. Seperti apa? Makan, minum, tidur, cari nafkah gitu ya. Ya di luar itu, paham? Maksudnya, paham? Bukan berarti sibuk dengan Al-Quran 24 jam gitu. Dia Al-Quran terus janda. Sesuai dengan keadaan yang pantas bagi kita. Ya, ini di luar perkara-perkara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Selain makan, selain minum, selain bekerja, ya, selain yang sifatnya apa? Memang kebutuhan pokok. Waktu yang selain itu habis untuk Al-Quran. Ini dia. Nah, ahbabtu, ya, karena itu sudah betul-betul menjadi rutinitas beliau dan murid-muridnya setiap hari. Di samping kegiatan yang memang pokoknya, waktu yang luang dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran itu sudah sangat dekat sekali beliau dengan murid-muridnya. Ya, sudah sangat apa? Terbiasa sekali dengan Al-Quran. Nah, karena itu sudah Allah berikan kepada beliau dan murid-muridnya, ahbabtu. Apa ahbabtu? Aku senang, aku suka. An arsal, untuk menulis. Min tafsiri kitabillahi, min itu apa? Ya, dari tafsir kitabullah. Menjelaskan makna kitabullah. Ma tayassara, apa yang mudah, apa yang dimudahkan bagiku untuk menulisnya. Kenapa? Saban harinya memang sudah sibuk dengan Al-Quran. Jadi sudah kenal betul Al-Quran dan sudah paham betul Al-Quran. Ya. Agar manfaat ini juga terasa untuk semua umat, beliau senang untuk menulis dari tafsir kitabullah apa yang Allah mudahkan untuk beliau menulisnya. Nah, wa ma manna bihi Allahu alaina, dan apa yang manna, apa manna tadi? Telah mengaruniakan bihi, dengannya, yaitu Allah, atas kita. Ini bekal-bekal ilmu beliau punya. Bahkan Imam As-Sa'di ini, ya ikhwan, termasuk usuli, ahli dalam ilmu usul, ya, qaid, bahkan punya banyak karya tulis dalam masalah ini. Dan juga beliau itu faqih, sangat mendalam fikihnya. Di samping juga akidahnya sunni salafi. Bekal-bekal itu sudah punya beliau. Karena kalau membaca biografinya, Syekh Sa'di rahimahullah belajarnya dari kecil. Sama kayak kalian gini. Dari kecil dididik. Oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, sampai besar. Sampai besar sibuk mengajar di masjid. Kamu semua. Nah, tujuannya apa beliau ingin menulis tafsir ini? Liyakuna, lam di sini artinya agar. Yakuna, menjadi. Agar tafsir yang saya tulis nanti ini menjadi tadhkiratan. Apa tadhkirah? Pengingat. Ya. Lil muhassilin, untuk orang-orang yang muhasil, yang sudah menghasilkan ilmu. Emang yang sudah apa, mumpuni ini. Kata Syekh, kitab tafsir ini bagi mereka sebagai pengingat untuk murojaah begitu. Nah, karena orang yang sudah menghasilkan ilmu itu, jangan dikira ilmunya langsung apa terjaga begitu saja, kalau enggak dimuraja bisa hilang. Butuh untuk apa? Muraja, diingat-ingat. Caranya muraja dengan banyak baca-baca apa? Buku, telaah buku. Itu akan kembali terus ingatannya. Terjaga betul apa ilmunya. Nah, wa alatan lil mustabsirin, dan harapannya kitab tafsir yang mau beliau tulis ini menjadi alat, alat untuk membantu. Untuk siapa? Lil mustabsirin, untuk orang-orang yang mustabsir. Mustabsir itu yang membutuhkan penjelasan. Ya, orang-orang yang membutuhkan penjelasan tentang tafsir ini yang belum mumpuni gitu ya. Kitab tafsir ini membantu dia. Jadi alat untuk membantu dia mencapai apa yang dia cari. Untuk bisa tahu dengan jelas makna kitabullah. Wa ma'unatan lisalikin, dan ma'una apa ma'una? Penolong gitu ya, yang menolong. Lisalikin, untuk salikin, orang-orang yang menempuh. Menempuh apa? Perjalanan hidup ini dengan ibadah. Ini orang yang ingin ibadah dengan baik juga sangat butuh buku ini, tafsir. Akan bantu dia bagaimana bisa menjalani ibadah dalam hidup ini dengan apa? Baik. Coba dilihat. Merata enggak itu manfaatnya? Merata. Yang sudah alim, buku ini sebagai tadhkirah, pengingat. Yang masih menuntut ilmu, yang masih belajar, buku ini sebagai alat bantu dia untuk bisa paham tafsir, mengerti Al-Qur'an gitu ya. Yang sibuknya dengan ibadah, ya dia bukan alim, bukan juga penuntut ilmu. Ya dia ya ibadah, orang yang sibuk ibadah. Buku ini juga apa? Sebagai penolongnya. Baca-baca aja. Itu akan semakin apa? Membimbing jalan hidupnya, jalan ibadahnya agar selalu bagus. Sehingga manfaatnya merata. Wala uqayyiduhu. Lam di sini namanya lam ta'kid. Lam tidak. Yang artinya sungguh, penekanan. Uqayyiduhu dari kata qayyada, yuqayyidu taqyid, artinya membatasi. Dan sungguh aku membatasinya. Aku tidak memperluas ini ya. Aku batasi. Buku tafsir yang mau aku tulis ini aku batasi. Itu sesuai dengan maksudnya. Kalau sudah sampai kepada maksud, tidak dilebihkan. Nah, kenapa demikian? Khaufad daya'i. Khauf apa khauf? Takut, khawatir, daya' sia-sia. Karena ya maklum saja, semangat generasi sekarang untuk menuntut ilmu itu apa? Drastis, merosot. Nah kalau ditulis tafsir yang segini, dahum, kira-kira siapa yang mau pakai itu? Ini tafsir aja yang mau baca ini siapa? Setebal ini. Ini padahal sudah dibuat 3 kolom ini. Coba kalau cetakannya itu biasa gitu, dengan tulisan yang ya sedang-sedang, mungkin lebih tebal dari ini. Ya. Siapa orang sekarang yang mau betah ini baca nih lembar demi lembar? Jarang ya. Padahal saya ini sudah membatasi, sudah. Ini sudah betul-betul pak dikompres ini, diringkas. Ya, pembahasannya sudah apa? Betul-betul berusaha enggak berlebih. Pas ini. Karena khawatir apa? Sia-sia. Antum mungkin perlu faedah Imam At-Tabari yang punya tafsir At-Tabari itu ya. Itu sekian tafsirnya. Aja. Sebelum menulis tafsir itu, dia minta sama murid-muridnya, siapa di antara kalian yang sanggup menulis sekian ribu kertas. Si anak lupa berapa itu. 10 ribu atau berapa itu? Kertas. Apa kata muridnya? Siapa yang dari kami yang sanggup ya? Ya sih. Tidak ada. Maka beliau katakan, sungguh semangat telah melemah. Itu di zaman beliau. Ya. Akhirnya apa? Kalau mereka sanggup menulis 10 ribu kertas itu, akan didiktekan tafsir Al-Quran yang beliau tahu. Tapi karena mereka merasa lemah, tidak sanggup, ya sudah, saya ringkas. Itu ringkas ini. Tafsir Al-Tabar yang ada itu ringkas. Maunya lebih dari itu. Itu pun siapa yang bisa mengambil manfaat dari situ? Hanya berapa orang saja. Tentu saja. Yang betul-betul punya semangat tinggi. Ya punya bekal yang cukup mengambil manfaat dari buku tadi. Sehingga beliau berusaha untuk membatasi pembahasannya tidak berlebih, khawatir sia-sia. Nah, ya mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Walaupun enggak tahu berapa tahun. Nah. Insyaallah. Yang penting ada semangat ya. Semangat, usaha. Insyaallah dimudahkan. Walam yakun qasdi dan lam yakun. Lam itu apa? Tidak yakun. Tidak ada. Qasdi. Qasd apa qasd? Maksudku, niatku. Fi dzalik, di dalam hal itu, maksudnya di dalam menulis tafsir ini enggak ada maksud yang lain illa, kecuali ayyakunal makna, menjadikan makna huwal maksud, adalah yang dimaksud, yang dituju. Fokusnya kepada apa? Makna. Kalau makna sudah tersampaikan, sudah. Lanjut pada ayat berikutnya. Kalau makna sudah tersampaikan, sudah. Lanjut lagi pada ayat berikutnya. Terus begitu. Tidak dilebihkan. Walam ashtaril. Apa tadi ashtaril? Nah, menyibukkan atau sibuk. Dan aku tidak menyibukkan diriku fi halil alfabi, di dalam hal apa hal? Mengurai, menguraikan. Ya. Alfab, alfab mufrad jamak. Ya, jamak. Mufradnya lafzun, alfab. Di dalam menguraikan lafad-lafad. Wal-uqud. Dan uqud. Itu jamak dari aqd. Ikatan-ikatan. Ya. Menguraikan lafad dan ikatan-ikatan. Itu secara bahasa atau secara ilmu usul atau secara apa? Qawaid. Gitu ya. Aku tidak sibukkan dengan itu. Misalkan ya, ada kalimat istaghfiru, nanti dijelaskan. Istaghfiru ini berwazan istaf'ilu. Ini ya. Ini fi'il amr dari ini diuraikan begitu. Kan? Aku tidak sibukkan dengan itu. Kenapa? Lil makna alladhi dzakartu, karena makna yang telah aku sebutkan tadi. Bahwa tujuanku tidak ada lain kecuali menerangkan makna yang dimaksud saja. Menerangkan makna yang dimaksud saja. Itu saja tujuanku. Sehingga enggak apa memfokuskan dari sisi perluasan bahasanya atau yang selebihnya itu ya. Yang panjang lebar. Tidak, karena memang tujuanku hanya kepada apa? Makna yang dimaksud. Walianna al-mufassirin, walianna, dan karena sesungguhnya ahli tafsir yang sudah ada yang mendahului beliau itu, qad kafau man ba'dahum, sungguh mereka telah mencukupi orang sesudah mereka. Jadi kalau mau tahu secara luas penjelasan dari sisi bahasanya, ada tafsir-tafsir yang memang sudah fokus di situ. Seperti kayak tafsir yang sederhana ya, tafsir Jalalain. Itu bahasa. Kosakata ini. Atau yang lebih luas lagi dari ini punyanya Asy-Syaukani itu. Itu juga dari sisi bahasa. Dari sisi usul juga beliau perluas di situ. Fathul Qadir namanya. Ya lumayan jilid-jilid Fathul Qadir punya Asy-Syaukani itu perluas sebahasa usulnya. Kaidnya. Kitab-kitab tafsir yang sudah ada itu sudah cukup kata Syekh. Kalau pengen memperluas yang sisi itu. Kalau tafsirnya asal ini hanya apa? Bermaksud pada makna. Itu saja. Nah. Fajazahumullahu 'anil muslimina khairan. Maka jazahumullahu, semoga Allah membalas mereka 'anil muslimin, dari kaum muslimin, khairan. Ya, kebaikan. Artinya kitab-kitab tafsir yang ada itu betul-betul sebagai bentuk apa? Kerja keras para ulama memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka sepantasnya kaum muslimin mendoakan mereka para ulama, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya. Nah, tanpa jerih payah ulama kita, gak mungkin agama ini apa? Bisa kita pahami dengan mudah. Upaya para ulama di dalam memudahkan agama ini untuk umat sangat tinggi. Sehingga jangan lupa kita orang belakangan ini banyak-banyak doakan para ulama. Minimalnya kalau baca kitabnya itu sering-sering didoakan. Mau dibaca, baca apa? Qala al-mu'allif rahimahullah. Sering-seringnya. Atau kalau kita dapat manfaat dari penjelasan penulis nih, doakan penulisnya. Karena itu ilmu yang berharga, yang kalau kita tidak baca buku mereka, mungkin kita tidak tahu faedah tadi. Nah, seandainya mereka ulama itu tidak nulis buku, ya sudah, hilang itu ilmu. Nah, alhamdulillah mereka apa? Meluangkan waktunya, kesungguhannya untuk menulis. Menulis. Dan itu bukan apa? Sekedar menulis, hasil belajar, hasil betul-betul apa? Berpikir ya, dengan bimbingan para pendahulunya. Sehingga warisan, ilmu ini apa? Warisan dari generasi demi generasi yang patut dijaga. Dengan semangat membacanya, mempelajarinya, memahaminya. Baca lagi ya, tinggal dikit lagi nih. Salman. Ali, mau baca? Salman. Nah, di sini maf'ulnya didahulukan. Wallaha. Atamidu. Nah, ada an. An itu menasabkan an yuyassiro. Apa? Dal ya. Jadi ataf pada yuyassiro. Berarti akhirnya sama di nasab. Wa yudallila. Tadi kosor tu berarti Arab tu sama. Wa inna Yuyassir. Yuyassiru Allahu. Hu husu. Artinya, perhatikan ya, wallaha arju. Ini maksudnya didahulukan, asalnya itu wa arjullaha, gitu ya. Dan aku berharap kepada Allah. Tapi ketika maksudnya didahulukan, artinya apa? Hanya kepada Allah lah aku berharap. Itu manfaatnya maksud didahulukan untuk menunjukkan hanya kepadanya. Ini pengkhususan, pembatasan. Wa alaihi a'tamidu. Begitu pula ini. Asalnya kan alaihinya di belakang. A'tamidu alaihi. Tapi didahulukan alaihinya. Dan hanya kepadanya juga. A'tamidu, aku bersandar. Berharapnya hanya kepada Allah, bersandarnya juga hanya kepadanya. Untuk apa harapannya itu? An yuyassira, semoga Allah memudahkan. Ma qasadtu, apa yang aku niatkan ini. Untuk menulis tafsir yang seperti itu, semoga Allah memudahkannya. Wa yudhallila. Dhallala itu artinya apa? Sama dengan yassar ini, memudahkan. Ya. Ma aradtu, apa yang aku inginkan. Ya. Karena sehebat apapun orang, kalau enggak diberi pertolongan oleh Allah, bisa enggak? Enggak akan bisa. Sehingga harus selalu ingat, kalau ingin berusaha, di samping kita berbekal kemampuan, jangan lupa untuk apa? Tawakal. Harapnya kepada Allah, jangan kepada diri sendiri. Tumpuannya kepada Allah, jangan kepada diri sendiri. Walaupun sudah punya bekal, punya apa kemampuan, tetap berharap dan bertumpu, bertawakal kepada Allah. Ini penting. Dan ini termasuk adab seorang hamba. Nah, dan ini adalah makna dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami mempertolong. Fa innahu, karena sesungguhnya in lam yuyassirhu Allahu, in itu artinya jika, lam yuyassirhu Allah, Allah tidak memudahkannya. Bila Allah tidak memudahkan ini, fala sabila, maka tidak ada jalan ila husulihi, kepada hasilnya. Tidak akan sampai kalau memang Allah tidak menghendaki. Sehebat apapun orang, segigih apapun dia, sebanyak apapun kemampuan yang dia punya, kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan sampai. Wa illam yu'in alaihi, dan bila Allah tidak membantunya. Ya, kita ingat, ketika kita sampai kepada tujuan, jangan lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, syukur kepada Allah. Karena itu semua dengan kemudahan Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak memudahkannya, enggak akan sampai hamba itu menghasilkan niatnya. Kalau Allah tidak bantu atas dia, enggak akan dia dapat apa yang dia cita-citakan. Fala tariqa ila nailil abdi ma'mulah. Kalau tidak dimudahkan dan tidak dibantu tadi, maka tidak ada jalan untuk seorang hamba mencapai cita-citanya. Ma'mul itu artinya apa? Cita-cita. cita-cita. Kalau pakai hamzah loh, bukan ma'mul pakai ain, bukan. Itu pakai hamzah, ma'mul. Ma'mul itu cita-cita. Nah, sehingga di dalam meraih cita-cita, di samping ada usaha, semangat, jangan lupa untuk apa? Berharap, berdoa, bersandar, bertawakal kepada Allah. Baik. Tutup, ya Pak Saiful. Ditutup. Wa as'aluhu ta'ala. Ay yaj'alahu khalifan fi wajhil karim wa ay yanfa'a bihim naf'al naf'al namima innahu jawatun karimun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Kalau salli fi'il amr berarti ini wasallim, wasallim wasallim wasallim tasliman katsiran. Artinya, dan aku memohon pada Allah Ta'ala agar menjadikannya kholison, ikhlas liwajhil karim, liwajhihi untuk wajahnya, wajahnya yang mulia, yang mulia. Dan memberikan manfaat dengannya, manfaat yang amin, apa amin? Merata. Merata. Sesungguhnya Allah Jawatun Karimun. Jawat sama Karim sama artinya, yaitu Maha dan Maha Dermawan, Maha Pemurah. Semoga selawat dan salam. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah. Salli, berilah salawat. Salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan sahabatnya. Wassalim, dan berilah salam. Salam. Tasliman katsiran. Dengan keselamatan yang banyak. Selamat. Artinya beliau menutup juga dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya, yang menjadikan buku tafsir yang mau beliau tulis ini betul-betul pekerjaan ini ikhlas. Semata-mata mengharap wajah Allah. Ini juga penting. Amal apapun kalau udah bagusnya seperti apa, hebatnya seperti apa, kalau tidak ada ikhlas, itu apa? Sia-sia. Hanya niat selalu apa? Penting untuk dijaga. Sia-sia kita mau belajar segigi apapun, mau beramal sehebat apapun, kalau enggak ada niat yang ikhlas, enggak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirik. Aku kata Allah Ta'ala sangat tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia persekutukan aku dengan yang lain, niatnya itu enggak lurus, enggak murni, enggak lillahi ta'ala, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Allah enggak butuh amalan hamba yang seperti itu. Maka ini penting. Nah, memohon kepada Allah agar setiap amalan kita, setiap jerih payah kita, usaha kita dalam hidup ini dijadikan semuanya itu lillahi ta'ala. Tidak ada pamrih dari orang. Wa ayyanfa'a bihi naf'al amin, dan semoga dengannya Allah memberi manfaat yang merata dengan buku ini. Dan kita lihat subhanallah, ya, walaupun kita tidak mentazkiyah beliau ya, karena kita enggak tahu hatinya, tapi lihat asalnya buku ini dipelajari oleh semua ulama penuntut ilmu di berbagai negeri, terkenal buku ini. Dan itu para ulama mengatakan untuk melihat tanda keikhlasan seorang dalam menulis, dalam berdakwah, dilihat dengan hasilnya. Ketika hasilnya tadi betul-betul apa? Bagus, bermanfaat untuk umat dan merata, semua mendapatkan manfaatnya, ini tanda alamat betul-betul orangnya itu ikhlas. Nah, semoga demikian. Innahu Jawwarun Karim, sesungguhnya di Allah Ta'ala Maha Rahmawan, Maha Pemurah. Pastilah Dia akan mengabulkan hambanya yang memohon kepadanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, wa sallim tasliman katsiran, dan berikanlah kepadanya taslim, keselamatan, salam, kesejahteraan yang banyak. Ini mukaddimah kitab. Setelahnya dibawakan oleh beliau ini pembahasan menukil dari kitabnya Ibnu Qayyim Bada'iul Fawaid. Ya. Lebih memfokuskan pada apa? Ilmu tentang kaidah-kaidah dalam tafsir. Ya. Cuma ana berpandangan mungkin saat ini enggak kita baca dulu. Ya. Karena belum apa? Memungkinkan kalian untuk fokus di sini. Karena di sini butuh konsentrasi, ya. Belajar ilmu kaidah, ilmu usul. Ya, kalau kita bahas Arabnya masih belum cukup, ya. Ini agak berat. Ya. Sehingga ini kita lewati saja. Nanti kita langsung masuk pada isi tafsirnya. Jadi Al-Fatihah. Ya. Nah, adapun pembahasan tentang kaidah tafsir ini, insya Allah kalau nanti kita sudah mulai lancar bahasa Arabnya, baca kitabnya sudah bagus, kita fokus kepada takhasus ulumuddin sedikit-sedikit. Ya. Nanti di sana insyaallah ketemu pembahasan ini. Itu sekarang kita lewati dulu. Nanti kita langsung masuk ke tafsir, kita baca. Ya. Jadi yang punya kitabnya, kalau sebelum ta'lim bagus, kalau kalian punya waktu, ya, baca dulu, ya. Ada kamus enggak di sini? Ada kamus kan? Nah, itu pakai kamusnya, ya, Ali. Ya, punya kamus? Enggak punya. Siapa punya kamus? Saya punya kamus. Jangan, nah, ini punya sama-sama, ya. Kerja bersama bareng, waktu yang kosong baca, ya. Baca dulu, cari kosakatanya. Nanti kalau udah pas ta'lim bisa lebih lancar lagi, ya. Insya Allah dimudahkan. Kan gak tiap malam kita belajar tafsir, ya. Di waktu-waktu yang ada itu manfaatkan untuk persiapan baca. Insya Allah. Subhanallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Thank you.